Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada kitab Taisirul Alam Bisharhi Umdatil Ahkam. Kita masuk pada bab baru. Sekarang kita masuk pada bab Dukhulil Khala wal Istitabah. Masuk kamar kecil dan bersih-bersih. Ini kita bab yang terbaru sekarang. Bab Dukhulul Khala. Bab masuk ke kamar kecil. Kita akan baca apa yang disebutkan di sini. Hadzal bab yudkaru fihi adabu dukhulil khala. Di dalam bab ini disebutkan adab-adab tentang masuk kamar kecil. Wal julus fihi, duduk di dalamnya. Wal khuruju minhu, dan keluar darinya. Kama yudkaru fihi kaifiyatul istitabati minal anjas. Disebutkan pula di dalamnya tata cara bersih-bersih dari najis, menghilangkan najis. Bil makhrajain, yang keluar dari tempat, dua tempat keluar. Bihajrin, dengan batu. Wama yakumu maqamahu, dan yang menempati tempatnya. Wataharruz minha, dan berlepas dari itu semua, melindungi diri dari najis-najis tersebut. Wa hadza min abwabi kitabit taharah. Ini termasuk dari bab dalam kitab taharah, masih dalam kitab bersuci yang disebutkan telah lalu. Kita masuk pada al-haditsul hadi asyar, hadis yang ke-11. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu siapa? Siapa Anas bin Malik? Siapa yang mau jawab? Murojaah sedikitlah. Apa yang diketahui ketahui tentang Anas bin Malik? Khadim. Naam, ahsan. Khadim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama? Berapa lama melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam? 10 tahun, ya. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Subhanallah, beliau sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau begitu. Kita akan baca apa yang disebutkan oleh Anas bin Malik, apa yang dinukil oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk kamar kecil. Masuk kamar kecil untuk buang hajat, kamar kecil. Kamar kecil di sini bahasa kitanya yang lebih umum apa? WC? WC atau kamar mandi yang ada WC-nya. Kamar kecil, tempat membuang hadas. Tempat membuang najis. Tempat seseorang membuang najis. Kamar kecil. Tempat sepi yang dibuat untuk seseorang bersih-bersih dan menghilangkan najis. Untuk seseorang di tempat tersebut membuka auratnya sehingga tidak terlihat oleh manusia manapun, tertutup. Ini khala. Nanti akan dijelaskan makna khala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk khala, beliau membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau dari kejelekan dan pelaku-pelakunya. Atau dengan didomahkan khubuthi, aku berlindung diri kepada Engkau dari setan jantan dan betina. Nanti akan dijelaskan maknanya, tafsirnya. Al-muhim, kesimpulannya, meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang ada di kamar mandi, dari kejelekan yang ada di kamar mandi. Ini doa dari Nabi Salawatullahi Wasalamu Alaihi. Semestinya bagi kita setiap muslim untuk selalu menjaga doa ini. Ketika masuk kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi, ingat doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Jangan sampai lupa. Karena kamar mandi itu kita tidak mengetahui di sana. Kita tidak mengetahui ada makhluk lain. Ada makhluk lain yang kalau kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita diganggu oleh mereka. Barakallahu fikum. Atau kita mendapat gangguan-gangguan dari bentuk najis, mungkin terkotori atau yang semisalnya, disebabkan kita tidak membaca doa. Bisa jadi yang demikian itu. Sehingga dianjurkan, sangat dianjurkan bagi setiap muslim menghafal doa ini. Hafal ya? Sudah hafal ya? Naam. Kalau yang sudah hafal, alhamdulillah. Kalau yang belum hafal, dihafalkan. Masuk kamar mandi, jangan sampai lupa baca doa ini. Sebelum masuk, ingat, oh iya, ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Habis itu masuk. Langkahkan kaki yang mana dulu? Kaki kiri, masuk. Di sini memberikan faedah kepada kita, ayuhal ahibbah, barakallahu fikum, bahwa kamar kecil, di sana terdapat syaitan. Terdapat syaitan yang kita diperintahkan untuk berlindung diri dari mereka, dari gangguan mereka, kejahatan mereka. Oleh karena itu, seyogianya